ya Ramadhan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan di antaranya itu sudah ditetapkan dari sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah diterapkan 12 bulan itu sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Itulah ajaran agama yang lurus, maka jangan kalian zalimi diri kalian secara khusus di 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan sebagaimana mereka memerangi kalian, dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Saksi bahasan 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan ini adalah Rajab, kemudian 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, ini 4 bulan ini bulan hurum namanya. Dari zaman ajaran Ibrahim alaihissalam sampai di awal-awal Islam, keempat bulan ini teman-teman sekalian tidak boleh berperang. Tidak boleh berperang. Tapi orang-orang suku Arab sebelum Islam datang, mereka hidup dari peperangan. Mereka saling menyerang satu sama yang lain, terus mengambil hartanya suku yang lain gitu kan. Nah, ada kelompok dibentuk oleh orang-orang Arab ini di sebelum Islam. Tradisi mereka adalah kelompok ini boleh mengubah-ubah bulan. Boleh mengubah-ubah bulan. Jadi misalnya sekarang Muharram nih, hanya mereka ini yang boleh mengubah, mengatakan enggak, sekarang kita ganti namanya Safar, bulan depan baru Muharram. Nah, mereka balik-balik supaya bisa menghalalkan peperangan pada saat itu. Seperti itulah ya, itu tradisi mereka. Nah, peperangan itu salah satu tradisi. Sisi yang lain, kalau ada pun peperangan tidak diubah nama bulannya, tetap Muharram, tetap tadi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram tetap ini, tapi ada peperangan di sini terjadi, ada suku menyerang suku yang lain. Namanya Harbu Fujar dianggap peperangan yang bermaksiat gitu lah. Fujar dari kata-kata fajir, fajar ya. Nabi SAW pernah menghadiri itu. Jadi ada pernah suku Hawazim namanya. Suku Hawazim ini menyerang Mekah, menyerang Quraisy. Ini waktu Nabi SAW masih umur belasan tahun ini, waktu beliau masih jadi penggembala. Kemudian Nabi SAW partisipasi, dan beliau satu-satunya riwayat membicara masalah ini adalah hadis sahih yang kata Nabi SAW, kuntu ambulu li a'mami, aku pada saat Harbu Fujar itu sedang mengambilkan anak-anak panah untuk pamanku. Ya, ditaruh, dikasih, Nabi SAW kasih pamannya, pamannya yang melemparnya. Seperti itulah. Yang jelas beliau partisipasi dalam peperangan, dan ahli sejarah mengatakan bahwasanya ini juga pendidikan Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW tahu tentang masalah peperangan itu. Selanjutnya teman-teman sekalian, juga hal yang luar biasa partisipasinya Nabi SAW dalam hilfu fudul namanya. Hilfu fudul. Hilf adalah sumpah ya. Halafa, yang kata Nabi SAW, man halafa bighairi lillahi faqad asyrak, siapa yang bersumpah selain nama Allah maka dia telah musyrik gitu kan. Hilf, halafa, atau orang Arab mengatakan ahlifu billah, aku bersumpah atas nama Allah. Hilf fudul ya. Fudul punya makna banyak ya, di antaranya adalah hak, hukuk ya, haknya orang lain gitu. Jadi begini ceritanya. Nabi Hilfu Fudul adalah sebagian anak-anak muda Mekah ya, pada saat itu yang diistilahkan dengan Syabab Mekah ya, pada saat itu mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat bersumpah atas nama Allah depan Ka'bah, mereka akan membela semua orang yang terzalimi dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah, dari penduduk Mekah atau bukan penduduk Mekah. Jadi mereka berkumpul, kemudian mereka sepakat untuk itu, siapapun itu. Ini ada sebabnya teman-teman sekalian. Awal kisahnya Hilfu Fudul adalah ada seseorang dari luar Mekah pernah bertransaksi dengan salah satu tokoh Mekah yang bernama Al-As bin Wa'il. Siapa ini As bin Wa'il? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu masuk Islam. Al-As bin Wa'il ini tidak, gitu kan? Al-As bin Wa'il ini salah satu tokoh Mekah, pernah dia transaksi dengan satu orang pendatang dari luar Mekah, kemudian dia enggak mau bayar. Sudah diambil semuanya, baik saya beli ini semua, dibawa semuanya sudah ditaruh di gudangnya. Kemudian tiba-tiba pada saat pembayaran dia bilang enggak, saya enggak mau bayar. Orang ini sendirian. Enggak ada pembelahnya gitu dari luar kota Mekah. Maka pada saat itu teman-teman, orang ini pun datang ya, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, enggak ada yang hiraukan. Tokoh-tokoh Quraisy enggak ada yang hiraukan. Sampai akhirnya dia menyebutkan dengan syairnya, Sungguh Al-As telah berbuat kezaliman dan tidak memberi hakku. Bila kalian wahai para Quraisy tidak menolongku, maka berarti kalian bersamanya dalam hal ini, dan akan aku sebarkan kezaliman ini pada seluruh bangsa Arab. Para tokoh Quraisy waktu itu sempat waktu mendengarkan syair, dan syair pada saat itu luar biasa ya, sama dengan kita sekarang media. Setiap ada syair baru, selalu saja diperebutkan oleh orang untuk dihafal, baik atau buruk. Sampai kadang-kadang kalau kita, dan saya tidak sarankan tentunya, syair-syair masa jahiliyah itu luar biasa, sampai merincikan tentang wanita. Bagaimana wanita yang indah itu, bagaimana dalam syair-syair mereka. Gitu. Jadi ini seperti media kalau kita sekarang, cepat sekali menyebar. Orang-orang Quraisy akhirnya takut dengan syair-syair itu, akhirnya mereka diam, terdiam. Muncullah beberapa anak muda Mekah, masing-masing memiliki yang ayah-ayah mereka juga kepala-kepala suku, yang akhirnya bersumpah di depan Ka'bah dan akan melawan kezaliman, walaupun harus menumpahkan darah mereka. Ada hadis sejarah yang mengatakan sebab dinamakan hilfu fudul, sumpah fudul, karena fudul ini adalah nama gabungan nama dari tiga orang yang pertama membentuk hilfu fudul. Semua namanya fadl. Tiga-tiganya maka dikatakan fudul ya. Tapi yang ini yang lebih kuat bukan itu. Yang lebih kuat adalah fudul artinya hak ya. Haknya orang-orang. Para pemuda ini sebagaimana saya bilang tadi sepakat akan membela siapapun yang terzalimi di Mekah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka, dan mereka mengiklankan itu ke seluruh Mekah dan menjadikan sebagai program siapapun yang mau ikut dibuka. Dan Nabi SAW termasuk salah satu pemuda yang ada di Hilfu Fudul. Nabi SAW bergabung sama mereka untuk membela semua kezaliman. Akhirnya pada saat Nabi SAW bergabung sama anak muda ini, berkumpullah lebih 10 orang pada saat itu. Kemudian mereka mendatangi rumahnya Al-As bin Wa'il. Lalu mereka mengatakan, demi Allah kami telah bersumpah atas nama Allah untuk membela siapapun yang terzalimi. Dan anda telah menzalimi orang yang datang dari luar Mekah. Kalau anda tidak mengembalikan haknya, maka kami akan membunuh anda. Jadi tidak ada alasan lagi. Melihat kejadian tersebut, karena Al-As bin Wa'il ketakutan, dia pun mengembalikan haknya orang tadi. Kenapa kita panjang lebar ceritakan tentang ini teman-teman sekalian? Karena ada hubungannya dengan hukum syar'i. Jadi bukan hanya sekedar historinya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau ya juga menyampaikan sebuah hukum kepada kita. Setelah itu, apa kata beliau? Sesungguhnya aku dulu di zaman jahiliyah telah dipanggil untuk hilfu fudul. Demi Allah, kalau seandainya aku dipanggil setelah Islam, aku akan menjawabnya. Aku akan menjawabnya. Jadi hilfu fudul ini terjaga ya dalam hukum syar'i kita. Dalam salah satu athar juga disebutkan Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW pernah memiliki hak yang diambil atau tidak belum dikasih oleh wali kotanya Madinah pada saat itu bernama Al-Walid. Ini gubernur kota Madinah. Iya. Lalu Husain berkata, tentu saya tidak perlu masuk ke rincian apa masalahnya, tapi yang jelas Husain sempat berkata, bila engkau tidak memberikan hakku, maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Aku akan mengiklankan hilfu fudul. Maka akhirnya si Al-Walid pun memberikan haknya. Tentu waktu Husain menyebutkan ini, ada banyak sahabat yang mendengar, di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu Abdullah bin Zubair berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastilah aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan memasukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan dan aku terbunuh membelahnya. Jadi ini adalah bagian daripada syariat kita. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, hilfu fudul ini artinya adalah bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman, bekerja sama untuk memberhentikan kezaliman. Dan kaum muslimin diperintahkan bukan hanya membela umat Islam, membela siapapun yang terzalimi. Ada banyak histori berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya di salah satu masa di zaman kejayaan Abbasiyah dulu, pernah pasukan Abbasiyah sangat besar. Terjadi cekcok antara beberapa orang non-muslim di luar wilayah kaum muslimin, dan mereka mau berperang nih. Lalu dua-duanya menyurat kepada Khalifah Abbasi minta pertolongan. Dua-duanya kafir, dua-duanya minta pertolongan. Maka berdiskusilah dengan para ulama khalifah, kemudian bertanya, apa saran kalian? Rata-rata semua mengatakan, untuk apa kita campurin? Kafir sama kafir, biarin aja. Tidak usah kita ikut-ikutan. Kecuali kalau mereka menyerang wilayah muslimin. Hampir semuanya begitu, kecuali satu orang yang pada saat itu memberikan saran berbeda. Dia mengatakan, wahai Amir Mukminin, kita semua tahu kalau Islam datang untuk rahmatan lil alamin dan Islam datang untuk membela kebenaran. Kita akan menerima penawaran siapa yang benar di antara mereka. Kalau ada yang benar, kita bersama mereka dan kita perangi yang terzalimi, karena Islam memang untuk menegakkan kebenaran. Seperti itulah. Dan ini ada hukum syari' sendiri tentunya berhubungan dengan masalah ini. Yang jelas Nabi SAW termasuk salah satu dari anggota Hilfu Fudul itu. Dan berarti beliau sudah menegakkan kebenaran dan keadilan jauh sebelum masa kenabian. Kemudian selanjutnya adalah mulai fase perniagaan Nabi SAW. Dan ini saya sudah jelaskan sebenarnya pada pertemuan lalu tentang masalah julukan Al-Amin yang keluar untuk Nabi SAW. Ya. Dan kita akan masuk ke masalah, saya sudah jelaskan ya waktu itu ya, bagaimana julukan Al-Amin kan muncul ya. Yang jelas Nabi SAW pada saat itu beliau memiliki strategi perdagangan yang sangat luar biasa, karena beliau berdagang, mengambil barang dari orang lain, menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit, kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya. Dan karena beliau jujur, apapun yang ditanya tentang produk tersebut, maka beliau selalu menjawabnya. Dan itu tentu setelah Islam, ada sabda Nabi SAW. Setelah maksud saya, setelah masa penobatan kenabian, ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi, Nabi hadis beliau yang berbunyi, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa yang transparan dan terbuka dalam transaksinya, maka Allah akan berkahi transaksi keduanya. Allah akan memberkahi transaksi keduanya. Jadi tidak boleh teman-teman sekalian, kalau kita jual mobil kemudian pernah tabrakan, kita mengatakan tidak pernah, menutupi aibnya. Ini marah Allah SWT tidak berkahi atau bahkan tidak jadi. Iya pernah tabrakan, tapi saya sudah masukkan di bengkel, silakan dilihat misal. Ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan beliau. Perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain. Pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang, tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu. Semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW. Karena apapun yang ditanya benar. Bahkan kalau ditanya, hai Muhammad ini kualitasnya bagaimana? Oh kalau yang ini lebih baik. Oh kalau kualitas dagangannya si Fulan lebih baik. Kalau saya punya nomor 2-nya atau nomor 3-nya atau lebih di bawah daripada itu. Yang jelas disampaikan apa adanya. Maka orang pun suka berinteraksi dengan Nabi SAW. Pada saat itu teman-teman sekalian, banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, kau butuh modal berapa, bagaimana cara kerjasama, karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi SAW untuk menitipkan modal mereka. Mulailah Nabi SAW bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi SAW dengan transparan, semua kelebihan produk, adapun kekurangannya disebutkan. Seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi SAW. Akhirnya beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau. Maka beliau SAW dan melihat modal yang sangat banyak, coba mengekspansi keluar Mekah. Selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar. Kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang. Sekarang Nabi SAW ingin mengembangkan lebih besar lagi ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya, punya perusahaan sendiri. Maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut, kemudian mulai pergi ke negeri Syam. Dagang di negeri Syam, ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah, gitu kan. Nanti barang dijual di Mekah, tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja, membawa uang, membawa emas, mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau diberikan produk-produk Mekah. Apa saja, apa saja yang boleh dibawa, dibeli oleh Nabi SAW. Semua uang itu, semua modal dijadikan benda. Kemudian beliau bawa ke negeri Syam, lalu beliau berdagang di negeri Syam, barang-barang Mekah itu. Orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini. Akhirnya dibelilah oleh orang-orang Syam, dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan. Lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, sehingga double keuntungannya. Makin masyhurlah nama Nabi SAW. Akhirnya bergabunglah seorang wanita kaya Mekah, Khadijah radhiyallahu anha, pada saat itu tentunya belum masuk Islam, belum ada Islam. Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah, Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta sendirian dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mekah, saking kayanya gitu kan. Orang terkaya Mekah, hartanya Khadijah radhiyallahu anha sendiri digabung semua pedagang-pedagang Mekah, hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah, bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi SAW, coba ya. Dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Maisarah. Maisarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW. Maisarah selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW. Di antara yang membuat dia sangat kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di antaranya adalah perilaku Nabi SAW dengan Maisarah beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan bagi seluruh sahaya. Kebanyakan mereka tuh kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit gak diberikan makan gitu kan. Kemudian kalaupun ada keuntungan, ada segala, tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi SAW. Nabi kalau makan, panggil Maisarah makan bersama-sama. Nabi SAW kalau istirahat, panggil Maisarah istirahat di sebelahnya. Nabi SAW mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan. Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa 2 bulan perjalanan. Jadi selama 2 bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah, sepanjang jalan, dia kaget melihat semuanya kafilah-kafilah di depan ada kelihatan. Di sana kelompok kafilah, sekian puluh ekor unta, di sana lagi kafilah banyak, padang pasir yang sangat luas. Tapi kafilah Nabi SAW ini yang kebetulan itu cuma Nabi sendiri yang jaga, beberapa ekor unta dengan Maisarah, itu dinaungi oleh awan. Dinaungi oleh awan, tidak panas, padahal lagi terik sekali matahari. Kok bisa awan ini cuma ada di atas kafilah Nabi SAW? Itu Maisarah saksikan sendiri. Pada saat itu lagi terjadi, dan sudah sampai di negeri Syam. Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira, ya, pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu, subhanallah, dengan hikmah Allah, Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW, itu lewat di depan gereja yang sama, gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira, tapi Bahira sudah meninggal dunia. Dan banyak murid-muridnya Bahira situ, pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh Bahira ini, dan selalu diingatkan oleh Bahira, ingat ini masa keluarnya kenabian, dan perhatikan baik-baik kafilah-kafilah Arab itu, karena Nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana. Ini kafilah-kafilah mereka yang sering bolak-balik, perhatikan baik-baik. Kalau ada kejadian-kejadian yang unik, maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu. Salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang Bahira sering lakukan. Setiap hari nongol di jendela gereja melihat kafilah-kafilah yang lewat. Karena memang ini jalurnya mereka lewat. Gitu kan? Terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi SAW. Ini kafilah satu-satunya yang cuma 2 orang. Untanya banyak sekali, tapi cuma 2 orang. Dan semua kelihatan dari jauh, matahari lagi terang. Semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak, beda dengan kafilah Nabi SAW. Ini ada awan di atasnya menaunginya, dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dinukil oleh para penginjil ini sebelum Nabi SAW diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu, dan pohon ini subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi.